Sampai piye anune? Piye? Masuk ngene. Zahir mania. Lu kok ramuni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para hakim, para kiai, sedoyo yang rawuh dan kula hormati sing terminggir kiai kabeh. Dengan kula hormati sedoyo tamu undangan, para hadirin wa hadirat yang mulia. Niki Maulid Rasul nggih. Han Maulid. Untuk keselamatan bangsa. Niki sampeyan ngono ya. Kita wis cak nom-nom. Zahir mania nom-nom. Ruang nom. Kan jadi niki dalu wakil bidin Pak Bupati Gus Suso Gus Badawi Bapak Gus Toyo kiai sing ning dhuwur nyontulo nang sampeyan kabeh dijaluki tolong kon maca selawat selawat supaya napa bangsane selawat selamat. Sebab nopo sing dititipi bangsa-bangsa menungso teng donya niku Kanjeng Nabi. Dadi Gusti Allah secara khusus nitipno menungso kanthi disebut bangsa-bangsa niku dateng Kanjeng durungi daerah zaman Nabi Adam Gusti Allah dereng titip bangsa. Sebab nopo Nabi Adam ini lagi sak keluarga dereng dados bangsa. Nabi Idris ini dereng titip bangsa kali Gusti Allah. Bahkan Nabi Idris itu mawon mboten wangsul mudunya hari terakhirlah. Nabi Musa itu lagi titi-titi negara tak Mesir matenau. Nabi Isa jadi titi-titi saat negara kali Gusti Allah. Tapi Nabi Muhammad itu titi-titi bangsa-bangsa yang orang dunia kanti didahului wa ja'alnakum su'ubaw qabailah lita'ah rasul. Jadi Kanjeng Nabi ini dititipi bangsa sak donya. Kengke nopo ken nentremaken bangsa donya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi sing dititipi bangsa itu Kanjeng Nabi. Mula Nabi boten tahu ngina bangsa. Nabi saged panggil sinten mawon dalam keadaan bangsa yang berbeda-beda. Petuk bangsa Eropa ya iso terima Islam. Petuk bangsa Arab ya iso, petuk bangsa Jawa pesek-pesek ini Islam ya iso, petuk bangsa Afrika sing ngono kosong ya iso. Lha mula wong Islam itu gak ada pengertian nek menungso itu gak ada bangsa yang berbeda beda. Mula akhirnya wong Islam ora tau ngino bong bungso. Nek tiang Eropa mbok tenate diajari bangsa bang bangsa. Mula wong Eropa itu ngerti ini sing paling apik ide dhewe. Namine bangsa Arya. Wong sing paling apik cara dhewe. Mula wektal Christopher Columbus niku berlayar ketemu Tanjung Harapan terkali temu daerah Afrika. Kodok wong ireng gosong-gosong rumangsane dudu menungso. Ku dianggep neraka. Sebab napa? Dipun ulangi nek neraka niku isine wong sing disiksa Gusti Allah. Wireng gosong ngoten niku. Dopong neraka tapi gak oleh mati. Mula akhirnya wireng gosong mula begitu Christopher Columbus berlayar ketemu Tanjung Harapan, kuwi dikira gak petuk menung menungso. Petuk neraka gosong ireng rambut sampai keriting obong. Mila Christopher Columbus menjajah menembaki tiang Afrika karena dia anggap nopo iku neraka. Berarti nek membantai orang Afrika maknane nopo? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Dulu wong Afrika mulut tembak itu sampai akhirnya bangsa Afrika menjadi bangsa yang diperbudak di seluruh dunia. Sampean sing sekolah mesti tahu maca Amistad. Sejarah perbudakan paling keren tiap Afrika datang Eropa, Amerika. Sampai akhirnya wong Afrika ini pengen ngomong karo kancane ngoten mawon mboten enten suarane. Saking medine. Nah, begitu bebas Afrika akhirnya titik-titik suara lambe niku dipun wujudaken dados musik sing akhirnya dadi musik jazz. Oh, sampe tau krungu ngono. Dadi musik jazz itu musik perbudakan awal bahasa sandine wong Afrika. Akhirnya tekan Eropa dadi musik blues. Nah, begitu dadi musik blues berubah dadi musik nopo? Rock. Bareng dadi rock dadi heavy metal. Akhirnya yeah. Nah, ini rock. Lho. Begitu juga ketika orang Eropa Indonesia, mereka menganggap bahwa Eropa lah yang terbaik. Di luar Eropa itu turunanmu monyet, anakan monyet. Enggak, selain bangsa Arya, di luar bangsa Eropa itu turunan monyet jenenge Peter Kantro. Tropus lah Pak Dewi ini turunan yang paling tua. Sebab tempur ini dipuntemokaken namun lebih tekan Tropus Erectus Wacakensis Suluen. Si mula si wong Sulu mungkin turunan yang paling tua. Lu Suluen si so Dulu. Tapi Islam boten dititipi bong bongso. Nek wong ora iso ora tau beda-bedake bangsa napa mawon, ora tau ngina bangsa. Iki dianggep turunan munyuk, nek sekolah kandel bahwa teori manusia paling tua adalah teori Peter Kantro. Tropus sampean kandel kok sampean turunanmu munyuk, ojo kandel. Oh. Tapi ini Islam pun kita awal diulangi jen menungso itu berbangsa-bangsa bersuku-suku dan dilalah wajib kebagian suku bangsa Indonesia berciri-ciri besek-besek rembes nek suku bangsa Arab ya paling boten kaya dibidin ya dan lagi ya ganteng murah. Kau sih jawab itu. Dan bangsa Arab turunan itu bibit ini. Padahal bibit ini pun anak pemangan timbul Jawa. Dan itu tergantung mau turunan kono. Sampai masih mangan sate, mangan no roti Maryam ya tetep pesek. Aku bongso orang iso milih emang bongso Afrika jadi gue sabi diulangi berbangsa-bangsa bersukusu suku lendilalah lendilalah Kanjeng Nabi dititipi berbangsa-bangsa bersuku-suku pertama sing dititip no Kanjeng Nabi ini nopo suku bangsa Arab ini coba itu latihannya dari wong jadi Kanjeng Nabi dititipi berbangsa-bangsa bersuku-suku ini sih dititip no kawitan itu bangsa Arab sing waktu ini ku bangsanya diarani jahiliyah nopo kok diarani jahiliyah sebab wong Arab waktu ini ku bodoh. Bodoh ini ngundi. Mboten kok krana nyembah ora kok bodoh wong Arab niku. Wong kanggonan Ka'bah kok ngasih lali Gusti Allah. Mula diarani jadi lho kanggonan Ka'bah kok iso lali karo Gusti Allah piye ceritane? Iso. Padahal Ka'bah niku inna awwala baitin wudi'a lin nasi ladzi bi Bakkah Mubarak Ropah wa udal lil 'alamin kono Ka'bah panggonan kawitan teng donya sing nyebabke menungso niku kenal Gusti Allah lho ning Ka'bah omahe dhewe kok lali karo Gusti Allah malah nyembah patung. Padahal wong sak donya sing kenal Gusti Allah niku asale teko mata. Iya, wong utuh kan dene yo. Namane sak mikir iki. Dadi sing diarani jahiliyah iki mboten kok perkara wong mabuk, mboten. Mboten kok perkara wong mateni anake mboten. Diarani jahiliyah itu sing saking gobloke. Wong ning kono kanggonan Ka'bah kok iso lali Gusti Allah. Iki padha karo jenengane titik mati di lumbung padi. Ana bebek mentok mati ning ning kali. Iki dhewe wong goblok. Padahal seluruh agama di dunia iki sumbere ya teko kono. Nabi Ibrahim itu yang meriku dia yang bubak alas itu yang meriku yang bangun ulang Ka'bah itu di Nabi itu yang meriku ya kok bisa uang lali kalau Ka'bah itu ceritanya hari ini dia lali kok goblok Nabi Ibrahim saking makan bangun Ka'bah malik Nilo Nabi Ibrahim niku ditut wong sak donya. Sampai wong India mawon nyontok Ka'bah waktu banyu mriko banyu Zamzam, mriko banyu suci kanggayamu dana. Melakukan perjalanan suci muter niku candi niku yo padha muter ning kaene warnane siji. Gini dewi warnane putih, gini wong ini ya warnane kuning. Nek wis barampung ya padha teng gini dewi niku tahallul teng menika digun digodhol. Niku. Jadi tahu ya. Nggih. Kata sikun apa tahu nggih. Nggih. Nggih. Jalan alam, tapi ngomong apapun takut. Ngomong-ngomong dan cepat meriki, jadi aku orang suwe. Jadi bodoh ini orang Arab ini untuk meriku, waktu meriku. Wong kanggonan Ka'bah, kok bisa lari lu Gusti Allah. Lu padahal di India, itu contohnya tentang meriku. Saking Nabi Ibrahim sing bangun ulang Ka'bah melahirkan bangsa-bangsa besar yang beragama. Lho kok ngono? Nabi Ibrahim duwe anak kalih sing siji Ismail, sing siji Ishak. Nabi Ishak gak ada putra Yakub, Yakub gak ada putra kata. Yakub niku namipun Israil, duwe anak 12 namipun Bani Israil. Saking Bani Israil niku akhirnya dituntun kabeh kali Gusti Allah, kenal Allah. Lahir Nabi Musa diparingi Taurat, damel agama ageng namipun Yahudi. Ngelahirakan Nabi Isa, duwe kitab namipun Injil, ngelahirakan agama Nasrani. Jadi sumbernya itu dikiniku dikabrak. Jadi tekan Romawi barang itu sumbernya dikiniku. Tekan saat ini sih dicekel kalau mau Israel lah sini sumbernya dikiniku. Cuma itu jenengannya tambah dong. Ini tambah modelnya siji kaya wong misalnya kawitan kena depreni terus kawan ini terus kokon balik kono wis ngene iki wis ngene engko terus wis ngene tambah suwe niku jenengane ilmu dua ilmu tambah suwe tambah siji tambah siji tambah nemen tambah nem lho sumbere ngono lho kok iso wong Mekah dhewe lali Gusti Allah iki jenenge bulat. Nabi Muhammad ini dikirim menjadi wonten iki lho bocah kan ayamno sing Yahudi, sing Nasrani itu hebat-hebat. Yahudi duwe Nabi Musa ini menungso di tempiling mati tangan dilebokno sak metu dari listrik tongkat diuncalno dari barongsai segoro kebok dari jalan tol itu Nabi ini hebat. Nabi Ibrahim dhewe hebat dibakar bareng mempan. Nabi Daud, Nabi Bani Israil hebat tangan wong gulung mahe metu dari pedang. Amane kepengin dari icik-icik nang ketemu ngene iki metu terus metu kempit bisa. Lu saking hebatnya Nabi Daud. Ahli logam. Jadi mulo Yahudi ngene. Niku bintang David. Nganggi lambangnya Nabi Daud mulu Yahudi ini ahli lokal mulu saikin dunia ini seisi zamannya Nabi Daud nanti mau kapan nanti zamannya sampean bahwa ini seisi zamannya Nabi Daud ini kan zaman lokal ya. Kamera ini kesih lokal handphone kesih lokal satelit kesih lokal jadi ini sampean dino ini kalah kalau Yahudi ini rodo pantas. Soalnya Yahudi cekelannya bintang kayak David lah ini zaman ini sih zaman logam ini zaman ini sih kalah lo numpak lo mau haji numpak pesawat itu orang Yahudi sama ini ngelangi lah tuh dan lo orang Islam di luar itu ini kesih aku difasilitasi karena di luar tuwek sebenarnya Yahudi sama ini komunikasi nganggu opoy nganggu handphone. Handphone ini sih lo kamu lo sing produksi lo Yahudi. Akhirnya nopo ilmu tertinggi yang disiapkan oleh dunia teknologi handphone namanya pengetahuan virtual. Nah, pengetahuan virtual saya ini dua kiai agung, Gung Binatoro lagi pun Syaikhul Kubli. Mulu sampai ada gelut model apa? Gelut model apa? Sing pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo gelut. Lok-lokan nopo mawon saiki sing nyiapke tesih Yahudi jenenge nopo? Facebook. Sampeyan gelut ya ning Facebook iku. Alek apik lok-lokan sampe entut-entutan yo kena njero Facebook. Sing nyiapno sapa? Mark Zuckerberg. Dadi tambah sampeyan sregep gelut. Maksudnya bertambah suci. Wah, ini zamannya sampai angin terus macam kelutan. Kaya saya ini anggur perang. Ini aku mesti nganggo bedil, nganggo bom, bedil karo bom. Ini aku terus logam. Mulu sing batik tetap loh, ya bu. Ini mulu tambah terus kelutan. Nah, ini sebab apa? Cekelane bintang David nganggo ilmu, namun ilmu sampe ada lo duduk-duduk pikir orang-orang lo kami ini sehingga bisa nandini kemungkinannya orang Jawa kira-kira orang Jawa ini mau kapan orang Jawa ini menaik kapan soalnya orang Jawa ini bisa dilihat tiang Arab alat musik yang terbang terbuat dari kayu dan kulit. Wong Eropa alat musik gitar terbuat dari kayu dan kulit, tapi bangsa Jawa alat musik gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kira-kira sing iso ngadepi Yahudi iso wong Jawa. Kira-kira mulane wong Yahudi saiki negarane ibu kotane namanya Tel Aviv. Nah saiki wis mulai Jaffa Tel Aviv. Jadi Jawa Tel Aviv kuwi sono Jawa Tel Aviv. Lah saiki Yahudi wis mesti kalah karo wong kene. Mula wis melu gawe crita nek Candi Borobudur kuwi gaenane Nabi Sulaiman. Awak dhewe aja ngandel. Soalnya awak dhewe kuwi nek ngandel 200 tahun ke depan awak dhewe percaya nek iku gawenane Nabi Sulaiman, karek wong Yahudi nek kok rene, iki tinggalane mbahku ngono namanya apa? Ayo, lahir di bangsa ndak iya sampean. Lahir nabi besar male nabi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bangun apa-apa ngongkon jin. Bangun kan? Nggih, ngono. Sing iso ngimbangi ngono iso apa? Teng mriki ana bantu bondo kuasa sang kuriyan. Yo. Iki iso iso ndawu ngilmu nilang. Mbo kapan tersembunyi di kota Pandora. Mulai jalan ya ayo ditirakati bareng-bareng. Mulai ketok itu kekumul ngene. Lah saiki iki ketok saiki. Ayo. Lah lahir Nabi Sulaiman medeni wong kuwi. Mencoba piye? Semut iso dijak ngomong. Nih. Sing iso dijak ngomong semut iki apa kewan wong Jawa. Sebab wong Jawa duwe crita kancil nyolong ndi. Angin dijak ngomong iku Nabi Sulaiman. Sampai entut iso dijak ngomong iki. Mulane sampean entuk ora bakal ribut, ora perlu sapa sing entuk ora entuk dene iki kene to. Entuk iki sapa? Entuk iki Muafiq, ngene rampok. Ora ribut. Loh. Nabi-nabi Bani Israel sing hebate kaya ngono terakhir Nabi Isa. Hebat malih yo, cilik langsung pidato. Lahir pidato. Kulo niku iso pidato ora cilik. Kita umur sudah tahu lagi sudah tahu. Kalau nggak saya lagi itu liku. Nabi Isa ini lahir berbeda. Wong muto ini digembok ini melek. Wong mati digugah kue menurut tak. Tani itu. Langsung bayang no. Mula kocok-kocok Nasrani itu pengen pinter bangun rumah. Sakit soalnya robok Nabi ini itu topik dia. Nek wong Yahudi wong Nabi ini sekti-sekti, mulo tekan sakniki pengikut Yahudi niku ya sekti. Wonten pengikut Yahudi niku sekti ning Roma, namine Imuswan. Imuswan niku sampe sakniki niku duwe ilmu telekinesis, mindah barang tanpa demek. Sing duwe ilmu kaya ngoten niku biyen kancane Nabi Musa, namine pun Bal'am bin Ba'ura. Bal'am niku demok apa pun tidak. Nising opo-opo dirok itu anu sampun Al-Ghazi. Jadi merek opo-opo kesuwen rontok. Nah Bal'am itu bisa pindah. Jadi misalnya ujian, kalau orang pengajian butuh dalan, kalau Bal'am ini tak sering kok salun-alun pindah ke Semarang. Bal'am bin Ba'ura itu mula rawono cahayu ini nyek Bal'am itu rawono cahayu amiti Bal'am cilin pindah kamar Bal'am ada di sampe agar cilin Bal'am di bawah lu pengikutnya yang sampai saat ini di tengah Amerika manggil Amerika cekelane kitab Taurat versi baru namine pun Talmud gadah tarekah namine pun kabbalah. Ya untu niku nggih gadah tarekah. Mungkin mangkrit mangkat crita balut iki Jawa critane semengi ganteng. Enggak ada tarekah niku namine pun tarekah kabbalah kitabipun Talmud niku ringkasan kok nggih niku nggih dhewe nek Al-Qur'an kok majmu' latif lho. Nih lho apa nih cara lah ini nabi pun tahu lah ngasih rakyat tahu kalau nabi ini pun kabbalah ini pun gak ada mursyid pun yang mengamerika nabi ini pun Inguswan angin ini jenengi Inguswan ya Ingus ya umbel suan itu banyak jadi umbel itu banyak orang Inguswan itu setih itu yang melibat ini teh Teng Rusia ini dimenet, ting pindah gon. Namun orang andel, parlemen Amerika betul andel. Dulok no apa itu dukun, Inguswan ngamuk, gowo malu bisi gerdek. Dibetot gedung parlemen Amerika, gedung parlemen bubar karena tiga wakno, walu bisi gerdek. Lo kan bisa dicek ni, bubar. Akhirnya kalau Amerika diangkat jadi ketua divisi perdukunan yang Amerika. Nabi pun Starler dibuka tahun 76, ditutup tahun 96, tempel ke CIA melakukan operasi perdukunan ketika perang terjadi antara Amerika sama Soviet. Saat ini pensiun. Kulo petok wong niku ping papat, njogo blu karo panjenengan wae rek. Ning sekti yo sembrono kan. Lah niku saiki prei pun pensiun, damel sekolahan sihir nang Amerika. Namine pun Brotherhood of Snake. Muridipun pun sing paling pinter namine pun David Copperfield. Wong Indonesia kata sing belajar mriko. Lah tarekat niku saiki berkembang nang Amerika. Salah satu pengikut terbarunya orang paling terkenal di muka bumi hari ini. Sopo? Pemain sepak bola jenenge Lionel Messi. Karo sampe. Wah, rumono wae karo ngene manungsa. Duh, hebate koyo ngono lho sampean bayangno. Nabi sing sak negara hebate ngono. Lha kok Nabi Muhammad iki sing dititipi wong sak donya. Niku ora dikeki kehebatan koyo nabi-nabi ngoten dipun kok. Ayo sujud sampe kira-kira. Desene Nabi Muhammad iku ora koyo Nabi Musa sing tempile mati lura. Desene Nabi Muhammad iku nek dimusuhi lunga. Didoni sing didoni diparani. Sampeyan iso kira-kira. Wis mulo sing iki yo sampeyan apa dadi Nabi Muhammad iki apa? Lentiti-titi bangsa jahiliyah sing kelase kelas sak donya ruwete. Nek ora dititipi tempile mati, ora dititipi koyo jak ngomong kewan munah. Mulane wong Yahudi Nasrani niku kecele, iki kira-kira nabi tenan kok ora ngono. Mila wedal Nabi Muhammad diusir kalih wong Mekah, dibalangi watu kalih wong Yahudi Nasrani. Nasrani sing manggon teng Filistin budal ning Thaif mbalangi Nabi Muhammad nggo ngetes nabi asli moga. Ternyata begitu Nabi Muhammad disawati waktu sikile niku berdarah. Oh, nabi palsu. Nyoba ayo. Nanti kira-kira nabi diskon ngadepi berandal ning ora dikei ilmu kebal. Lha Nabi Muhammad ora usah yo hati-hati lawan. Nek bahas Nabi Muhammad itu ora sembrono ya. Diwalik sekolah kebiasaan nabi sing sangar-sangar, nabi sing serem-serem, ternyata diwalik untuk menghadapi model menungso anyar, ini orang disangoni apa-apa, yang disangoni akhlak. Orang disangoni, pak mati, mulai orang mati Nabi Muhammad, kok pedita, pediti, ini orang cocok hasilnya, ini aku cocoknya jadi mati Nabi Musa, kok umat expired ini sendiri. Lu sampai coba-coba yo ora cocok mati Nabi Muhammad ora niku mati Nabi Musa sing cocok lemas lemah endo sing kaping kalih dititipi bangsa Mekah di mana orang Mekah niku sing paling diakoni niku wong sing sugih Tuh sak dhuwure niku enten wong sing jenenge penyair asyuara. Ahli tukang syair, iki wong paling hebat zaman semono ning Arab. Ning Mekah sing dinggoni Nabi niku wong paling hebat iku wong pinter maca, pinter nulis. Wong pinter maca, pinter nulis lan iku mesti rawuh kan. Nek wis di mana kondisi masyarakat Arab, masyarakat itu pinter-pinter bersair, pinter moco, pinter nulis. Sampai ini sembahyangnya orang. Lu kok ngono diutus Nabi Muhammad diwalik. Orang iso moco, orang iso nulis. Coba kira-kira, apa sampai gak bener kira-kira. Jadi kondisi dunia yang sampai pada titik puncaknya, satu puncak peradaban para nabi sebelumnya dengan teknologi-teknologi yang baru, puncak peradaban Makkah sing waktu semonten pinter maca, pinter nulis, nabi itu diutus diwalik lur-lur. Tidak dikasih perbendaharaan 6 piling mati. Omong enggak, kurang ngono zaman itu beda. Di mana bangsa pinter-pinter iso maca iso nulis malah dikei nabi sing gak iso maca gak iso nulis. Lha mula wong Mekah nabi apa? Nabi gombal. Iso maca gak iso nulis. Mula nek saiki ono wong dengan bangganya mengatakan kami punya bendera tauhid. Tulisan la ilaha illallah, rasul sendiri yang menulis bendera ini, itu jelas ngarang. Ngarang apa? Ngumpet kok ini. Perjuangan Rasulullah Bismillah. Jadi kamu kenal udah deh kalau kacau ini kok kita bisa ngelukuh nari ngelukuh nabi kok ngelukuh nari ya kunangan kunangan orang Yahudi mau jadi golei ya Yahudi dan keluarga itu golei nabi mesti hebat kayak nabi ini sembien jadi bayangannya menurut lahir mesti hebat ternyata di delik lahir dua hal ini bisa ngerti rahasia ini namanya kusti Allah kira-kira desainnya seperti apa. Lengur nabi apa ya pinter moco, pinter nulis sing butuh surai somo surai somo nulis masih ngono lengur nabi Muhammad mulai mengajarkan sesuatu sing kangen wong Arab wong Mekah iki ajaran geblek iki. Beratnya luar biasa Rasulullah itu sampai bayangin. Lu saiki wong Mekah ning lho kira. Zaman semono. pinter-pinter terus diulang kok ora iso maca ora iso nulis sampe loro kira-kira gelem ta ngerti-ngerti pidato ning bocah biasanya amon bebek turah turu gerdu ngono terus kira-kira dina Jumat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono kira-kira ngono kesungguhan ngono. Mari kita pelan-pelan mengkaji Rasulullah terkait kenapa kita minta Rasulullah nek wis ana urusan bangsa dan negara. Ya Allah tapi ini masalah utamanya. Terus bayu Nabi Muhammad ini kon ulang wong Mekah. Sing ulangane gak ono sing cocok bales karo wong Mekah. Mula nek ono sing ngarani ajaran Islam adalah ajaran Islam itu ajaran murni ulangan kanjeng Nabi iso digowong sak dunya. Sebab no ora ana bebas kok ajaran iki. Wong Arab ku Gusti Allah akeh. Gusti Allah akeh terus sanar-sanar. Lata, Uzza, Manat, Hubal, ngumedeni wong Gusti Allah wong. Serem-serem matane wong abang yo. Jadi patung-patung di sekitar Ka'bah itu matanya abang ini. Lalu mulau itu dulu temri kok kengen nang cadar supaya matanya rapi-rapi di luar abang. Sebab ini matanya abang itu arah itu rapi-rapi. Soalnya dia mau motongnya kaya motongnya si setan. Kodokan wong itu arah kok yang buyu ini rapi-rapi. Iku guyune iku sing imune ngono nang ngene bigol. Bigol lho, kimar keledai. Lah keledai iku nek teng Arab iku mboten tumpakane wong, alat ngangkut barang. Wong ngangkut barang-barang iku bigol, keledai. Sing ngene. Lha wong iso ngono. Lah wong Arab niku jaman jahiliyah nek nakal. Wong wedok iku nek beli ndablek niku ra duwe dhuwit. Niku mbuka cendelone titik ngeten iki. Begitu ana wong liwat iki buyu. Hmm. Sing liwat wis ngerti, oh golek tumpakanmu. Buyu tak kandhani iki to. Lha iku lho sampe nek iso buyu nek nang kono. Ih, kok iki kira golek tumpakanmu nek ati-ati. Mula wong aja ngasih motone apa. Aja ngasih buyu kaya. Ih, lho niku ora usah bae. Mula sampean aja pisah-pisah nek ketemu wong Arab kok gepuk bokonge. Sebab sing digepuk bokonge niku ki khimar nek nganggo barang ora kuat gepuk bokonge. Lah sing digepuk bokonge padakno ki khimarmu lho mriko nek digepuk bokonge ngamuk. Tapi nek dilus-lus jenggot seneng sebab unta sing apik, jaran sing apik niku dilus-lus jenggote, dilus-lus sirah. Sirahmu wonten mriku nek petuk cium pipi kiri, pipi kanan, lus-lus jenggot terus nyucuk bundu, bundu. Nah, tapi nek wong Jawa kuwat, lus-lus jenggote tonyo sampean. Oh, bangsa yang berbeda. Nggih, iki lho bangsa beda ngene iki. Sampean ning kene lus-lus jenggote kok. Pepiti terus, pepet, terus siapa terus buka buku itu tujuan bunuhan ni, ni ditolong sampai apa? Nek tengri kau betul, lah nek tengri di perdukan jadi, iya kan, orang mau kok, nek kono jauh bisa jadi orang mereka tapi terpakai bokong, kuat bokongnya, emang kuat kimar, betul, perdukan kau pakai rupa. Wong Eropa niku nek melu madhab ngono senengane madhab Maliki. Mboten patek seneng madhab Syafi'i. Sebab ana kecocokane madhab Maliki kali wong Eropa. Wong Eropa niku nek glegeken niku eleke ora omong. Dadi sampeyan nek budal ke Eropa aja pisan-pisan bar mangan terus ngono aja. Woi iso dipecicili wong akeh sampeyan. Tapi sampeyan mangan karo ngumentet tuhut ora apa-apa. Jadi kalau anggur sakel kan tut, ngelot tut. Orang ngomong ni ngocok glege, glege. Ini podo kalau Imam Malik wong mundur itu glegeken batal nentut ora apa. Apa nek Imam Syafi'i nentut masalah glegeken ora apa? Apa kula nek sampean nentutan melu Imam Malik, nek glegeken nang melu Imam Syafi'i, Syafi'i lan nek titik-titik nentut ya glegeken ora usah kanggo Imam Nurul kok nganggo apa? Obat weteng lo. Jadi kau ni gusti alai makai, terus dia itu gusti alai sito. Kau yuramu metomono. Ngerti kau ni gusti alai kau hadar, kalau nabi diulangi gusti alai siji orang kita ne. Betul. Padahal kau kau biasanya gusti alai itu orang patungi. Jadi kalau nabi diulang gusti alai orang kita, bisa angelan jinu. Teng mriko niku panas. Lha ngono malah diulang poso. Arep nyiup ning dine kepanasan. Nek wong mriki diulang poso gampang nyemplung kali, tangi nyemplung meneh, bungal nyemplung meneh ora pati panas. Nek kono wis mesti panas sementara di pompa. Poso ora isane golek perkara zaman semono karo ngarepku. Karo wong Mekah. Ngerti panas di pokon poso, ngerti panas di pokon tawaf si raya itu ditutupi. Ayo orang bener ya semua. Wis ngerti panganan angel pokon soda, soda kok. Sing paling abot pas haji, diulang haji itu abot-abot yang kayak gitu yang Mekah, yang Arab waktu itu. Wong Arab itu dulu mau itu susah buat dia, masya Allah. Dulu sikil ini gimana susah buat dia romo. Lho tapi nek wis pas tawaf, wong wedok rai kok ditutup muraine kok kon buka. Delok rai masyaallah sahabat itu sudah tidak bisa ditahan mumbulnya ngene iki. Wong panganane wedhus. Lah teng mriki panganane terong. Di saat yang sama sing wedok dibuka raine, sing lanang dikongkon nganggo klambi ora itu dijahe. Jadi ini ada dapet antara best ini ujian terberat. Ini problem sosiologi dan antropologi. Anda ni, ayo bercakap dengan tua. Jadi nabi kaitan. Oh coba terus kok enak jadi nabi. Nyimpen uang itu di suara kau semua. Abot jadi nabi. Ini akan jadi sampean. Nah. Coba wis ngerti nang kono lu banyu angel diombe le angel ngono dikongkon taharah nganggo jinabat nganggo banyu padahal diombe le angel ora jinabat padahal jinabate wong kono niku ora titik bendino nek teng mriki paling sewulan pisan teng mriku sewengi ning wolu diulangi nabi boleh perkara mulo jaan ghoriban wa sayaudu ghoriban Islam itu asing aneh bagi orang Makkah waktu itu dan akan pergi besok dengan terasing mulo nek saiki ana wong maknani wong nek berjuang mesti dimungsuhi wong kaya salafi kaya Hizbut Tahrir kita dimusuhi karena nabi dulu juga dimusuhi le nabi mulang wong jahiliyah. Lho kowe iki lho wis duwe gedhe rong merah putih, malah gawa gedhe rong tau iki merek ngene. Yo ora payu kok angkono iki merek gedhe rone nah. Nah, wis ora payu nabi nulis ge di sejak kapan? Nek urusan la ilaha illallah wong Indonesia wis kiye to kok meneh santri sudah diletakkan dalam tahlilan setiap hari. Jadi tahlil apa la ilaha illallah wis didadekno perilaku sudah ditaruh setiap hari dalam tahlilan. Kono gek teko ora ngerti carane nyelehno, mulo digowo lunga ngene. Mulo seneng gowo gendera ora seneng tahlilan. Ora ngerti carane nyelehno ta tahlil. Nek wong kene biasa gendera niku wis biyen. Angger ora mati ya ditutupi la ilaha illallah. Lah iki gendera niku wis biyen gendera niku mati ngene. Orang-orang gembira tauhid. Terus anti la ilaha illallah. Nek ora anti gendera yo ora mukam aku nek gendera la ilaha illallah ya aku mau. Tapi nek tahlilan tetep la ilaha illallah. Kaya aku mau nek gendera PKI palu arit. Tapi nek lu mau nek sawah yo tetep nganggo arit, lu mau mukam tetep nganggo pah. Wah, Nabi bawa kasih sayang, lha kowe bawa bom piye? Lha mulo saiki ana sing alim-alim ora tau wani ngendikake nabi ngene lho ora wani. Mula yo nabi iku duwe sunah ngene. Ora ora mule ngerti aku angel nabi nabi. Angel mulo ora gampang. Wong Arab sing kaya ngono ulangane diwalik kok iso nurut nabi teori ni ngendi. Ora ono sing ngerti. Mula nek ana perkara sing awak dhewe wis ora ngerti carane bali, wis pasrah melu Kanjeng Nabi. Wis saiki sampeyan tak ulangi dicok-cok iki iki. Nabi pon iki. Cok iki. Tak koni iki kok. Wis saya ora ngerti yo. Sing kok ngono lho. Kudu umur piro sampeyan? Berapa? Wis sing kudu ngene. Lha ora ketok awak dhewe. Nek kuliahnya kok tak ya wis kudung pi. Umur piro sampean? 19. Jadi ya, terus ngono ya, kudu ngaji takoni nganggo ilmu, ilmu takon. Ngaji takon ora. 19. Ayam ta. Sampeyan umur 19. Terus ngerti-ngerti wong tuane sampeyan niku pengin nikah karo ya. Aja rame sih, rame. Piro-piro terus sampe ini saya seneng dolan, seneng melu sholawatan, seneng iya lho cahumur songolas lho cahumur songolas tukang terbang rasa melu-melu lho iya rasa melu-melu tukang terbang iya umur songolas sampe ini saya tak tahu nih. Aman kira-kira wong tuane sampean terus golekno bojo. Dilalah bojone sampean iku. Umure 45. Aku pengen takok. Sampe gelem ora? Lha kok nek saksikan secara bersama kamu tuh langsung pingin yo. Iku umur 45. Kowe gede, padahal umur 19. Sampean ngerti ceritane Siti Aisyah karo Rasulullah. Terus nggih, umur sedoso Siti Aisyah dinikah kalau Rasulullah umur saya selisih itu lho 40 tak sampai ceritanya ngerti Siti Aisyah umur sedoso Rasulullah umur saya kesin sampean raiso bayang no Rasulullah ini seperti apa kok ada bucah umur 10 dinikah kok umur 50 kok riang gembira ini bila-bila wong sampeyan iki gede-gede padahal kene 45 urus setan. Nek cara sejarah menulis kabeh wong Islam ngerti tapi ora ana wong iso menteorikan situasi psikologisnya seperti apa ana wong umur 10 kok riang gembira nikah wong umur 50 ora iso bayangno nabi iki kaya apa ndak bisa kebayangno. Oh, ya paling ini antah Samsung, antah Badr. Kalian kutu bayi nalhajar. Ya itu saking ala diri raiso gambar no. Nabi Yopo itu ratu tuh utak ini. Mau umur seket dan nikah umur 10 kok. Sing dinikah yang gembira. Tercantik di tanah Makkah. Terkaya di tanah Makkah. Wong putra konglomerat. Saiki selisih 20 tahun mesti ikut baru tanah yutan. Nah ini lho jadi nek maca Rasulullah itu jeng gampang sampean. Nek critane ditulis wong ulama-ulama nulis, ahli hadis nulis. Lha kok iso orang umur 50 nikah kok umur 20. Kok sing dinikah yang gembira. Ora gaduh awake dhewe, teke dhewe ra tutup. Lha iku lho ora aja ngene. Mari kita mencontoh rumah tangga Rasulullah seperti Rasulullah dan Siti Khadijah. Sampeyan dudu Kanjeng Nabi, bojomu ya dudu Siti Khadijah. Aja ketemenen umur awak. Tapi kalau awak keduren umur awak gara-gara ra gelem melu tiyang, tiyang rumah sare langsung koyo pendereke langsung Nabi padahal sampeyan ning akal ra tutup. Nah, iya. Ini yang sampai sekarang orang enggak bisa mencerna. Mula wong paling gampang ngarani nabi di tukang si sihir. Karena enggak bisa dicerna rasa. Mula gambarno nabi piye yang sekarang jadi ini gambarnya iya ngono wae kok ayo. Adine ra ngerti kok. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya kok kene iku bet ora iso lho tak bolan balen padha kulo nyuntu apa mawon iso lho kok iku ora iso iki kudu lho masyaallah Gusti Allah maringi ora hadhae iso rasane nek ngarepe wani tokoan lho ape kulo mbok karo bebiti nate kulo solo. Kula lere nang buka sepeda ngludur ngono wae. Nek iki iki kula mrene teng sandiri iki iso. Ki gorokane iki kok dioperasi bentuke opo. Lho, lho oh lha nek nang lagu dawa lurus kenceng oh iso totoan ora bibite. Kok kula selawatan nangis kula. Lah iki wong selawatan usual iki, lha ora iso tak cacahi piro. Bimbing latihan tu, mulang aku, mulang apa? Nyelok guru vokal, tak bayar 10 juta seminggu orang sol. Aku tak jago mana, aku gagal. Ternyata kalau kau sih goblok butuh guru deh. Pinggir gorokan murid di pantas. Gorokan kau kan deh. Ini dia. Ini gue sampe nanti, ini iso ngerasa mau betapa indahnya orang rock. Ini jempol dulu, mulai ini enak. Lu kira-kira zaman Nabi gue lopo, kok iso petuk kanjeng. Nabi, kok iso sok abad sauban, ini rakan lo telung dino kok. Medung telung kilo, lu merubi. Lawat dia ini kok ini sedih. Ya, sampai saking senengnya kadang gede terseleng yang munggah Iwan Fals munggah ya lah mikirin gaji terlalu iso wajib bayang itu nabi apa wajib pedo BBD ini senengnya ini suruh apa wajib pedo nabi ye salam alim urung-urung nanti lho mana pedo kulo iya kalau jadi BBD lu kodok nabi kalau sampai ini bejol bebidin sih ngulangi caranya sih kodok nabi ini kodok kiai besok sih sebenernya ya nabi salam alaika ya salam salam ini kodok kiai besok berarti sih sering kodok nabi paling ditakoni ya kalau bukan lo di yang kudus sih nabi malah gua apa tau layak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lagi real tenar. Oh, ni perlu harus berbiji. Oh, itu dah pernah mirai. Harap cuy ya. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Bapak Nabi ini kurang bisa tak bayar dua murid kalau saya ingin aku bakar gue kan tapi kalau Nabi ini dua murid itu setengah ini mendem ya enak lu sama tak tahu aja tapi boleh ini kita ikhya ya tahu dan pocok lalu sahabat ini Nabi ini merawakan merawakan sahabat ini kan ini teman Nabi ya wis kok mendem-mendem meja ini sebenarnya dia seneng karo aku mulu gak karo lha lu tak pati mbok beli ni romo wong yang beli ni tak pati Nabi Sedo niku Nabi Sedo niku ana wong unta golek kamar mandi takok ainal hamam ainal hamam endi kamar mandi ni mulu niku dituntun mboten ning kamar mandi dituntun teng sujudane saiki dinaus Usman lha saiki dinaus malah diduyui kali tiyang niku. Lha iki lha ngerti sing nguyu iki wong wuto sing nuntun sampean iki sapa? Tiang pau niku kok. Oh, beliau ana sesu. Akhire wong niku digoleki kali sing nuntun. Endi sing nuntun aku gawe iki? Iku wong e dituntun meneh, mboten digawe digawe ning Sayyidina Utsman. Akhire saya nutuk sing lain ngene iki. Dikira sing nuntun bingi, ngono ta bener. Lho ngono ku yo iso ngomong sing model ngene iki yo iso. Ngomong sing senengane turu masjid rapat sembahyang ngono Nabi yo iso. Sek Nabi teko raun di sini mesti salaman cakut-cakut turu meneh ngono yo ono. Tapi Nabi bar salat dibandel ya Rasul apa? Kapan kiamat? Bar salat kiamat. Kiamat dengan musamu samune ibadah lek delok iku ra turu sangu apa? Mboten sangu apa-apa. Nabi sangu apa? Wis seneng Allah kan seneng panjenengan. Seneng kok ora apa mboten. Cinta ati dalem ngene iki ya Rasul. Wis saya mau telpon itu kok, pulau macam kebayang kok. Mau awak jeli lupa apa pun yang tertinggal Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi tidak, ya wes saya ngomong semua main. Salam. Mungkin dia di Nabi, no. Pulau lampu jujur kali penjenengan, pulau seneng penjenengan, dan jenengan seneng pulau buatan. Ya jauh, kau seneng aku ya seneng karo kau. Nah, jenengan seneng pulau mesti ratik kau susu tinggal pulau yang rokok. Ayo orang mungkin senang aku sesuatu barang karena aku yang suatu kok man ahabani karena ma'ifil saya akhir bucah ini yes layu saking senang saya ingin Nabi bakal ngerti ya maksud tenang senang kok lebih suatu ya Rasul apa senang kok nanti aku lebih suatu iya senang kok orang nonton saya ingin Nabi kok mana aku mau tau tak panen ah mesti disik dewe akhirnya saya dinamu bakal saking senengnya joget muter-muter dan sampai jubahnya berkembang yang itu akhirnya jatuh manhaj torekeh pun saya Jalaluddin Rumi ingkar Nabi Torekoh Maulawiyah ingkar saat ini dikenalkan di Nabi Ali Su Suci Ibu waktu lo bayangnya saya Dina Umar itu rata-rata tekanan Allah saya Dina Umar itu kan gelut. Sapa sing mandi karo Sayyidina Umar? Wong iblis kuwi Sayyidina Umar nek layu. Nek maca Quran sak kampung layu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya apa sing arep di? Ana sing kira alus alus ta Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lapa muni Allah. Mau ora? Mau orang muni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulu sampe nak iki cocok sing galak-galak. Ayo kita umat kau keras galak ya masyaallah. Pernah ono sing dimedeni. Sing dimedeni ning dunya iki telu. Allah, Rasulullah karo bojone. Kita kan karo ane. Jadi, ya mana tu gegar pan? Rasul ngene, Mbah, ora iso mung sing apik ya sing ngene iki, Bos. Ya ae wis ngomong. Rasul begini, Rasul begini, oh Rasul begini rada seneng nang Kanjeng Nabi. Nah, iki rawuh pinter iki, iki tenanan. Nih. Teori ini sangat Sopo sing mboten ngerti Sayyidina Umar? Kabeh wong ngerti Sayyidina Umar. Sak critane Sayyidina Umar sesuai ngertos tak kerasnya Sayyidina Umar. Ngantos Sayyidina Ali niku nanggar. Ana wong kok galake kaya ngene kira-kira nek mati engko ditakoni malaikat mungkar nakir jawab opo? Bila akhirnya makbaro pas bantiku pun dikuping dari Sayyidina Ali. Sebab saking podo keramati niku malaikat mungkar nakir tau ini bisa dirungok no kali Sayyidina Ali. Salam amin. Salam. Sopo itu mungkar nakir ya Umar. Ana apa? Ajeng takon. Takon apa? Mawon buka. Ya Allah, napa menang bubur mawon buka. Itu kita bisa membayangkan betapa kerasnya Sayyidina Umar. Ngono kok iso. Sampeyan ra bakal iso memahami wong kaya ngono kok iso nurut karo Kanjeng Nabi sing ora tau gelut. Ayo. Nek nurut kali Nabi Musa Fir'aun ibarate pantes lho Nabi Musa galake wong ngono. Wong malaikat mungkar nakir dari tempiling kalau malaikat Israel dari tempiling kalau Nabi Musa saking kerasnya. Malaikat mungkar nakir lah jenjabut nyawane Nabi Musa. Dia mesti tempiling kok. Matur teng Allah, ya Allah niku sinten. Ajeng tak jabut nyawane kok kula ditempiling sampe dak kula pecah. Mboten macam-macam wong cah sito iku. Iku jenenge Musa. Jenenge kowe aku tau ditahan karo dhewe lah. Ilmu mu pun tek lah ya Allah. Ora isih tak kekeh sindir golek ana dhek gagal. Mula kok nek petuk dhek sing ati-ati. Akhirnya malaikat mungkar nakir itu halus kali Nabi Musa. Salam alaikum ya Musa. Salam apa? Tak terpilih mereka nyomongmu itu expired terus wajah tak jabut lo tak jabut ya lo jabut lo kondok sih itu mereka uwe lo kocok kuliahnya sih kondok rambutmu itu putih untukmu itu protol jembotmu itu semrawut oh ya uwe sih jabut jabut mulut yang Yahudi mikir Nabi Musa dijabut nyawane itu sebab untuk dia mesurano, rambut dia mesputih, jenggot dia semerah, semerah. Mau lawang Yahudi senengane dan dari untu nyemir rambut nyukur jenggot. Nih supaya lo mau malaikat Israel kok urung wayai. Lah itu berlanjut sampai zaman Kanjeng Nabi, mulai Kanjeng Nabi ngendikan ketokan apa dawane jenggotmu ben ora podo karo Yahudi. Nek Nabi Musa itu Fir'aun manut, Bal'am bin Ba'uroh manut, Musa Samiri manut, sing wong jiko telapak kaki ni malaikat apa bekasnya malaikat Jibril. Niku pantes wong kaya ngono. Lah Nabi Muhammad iki gelut ora tau dene kono. Gelut ora tau. Wong dicoli wong malah digoleki sing idoli. Lho, kok iso ana Nabi, ana wong kaya Sayyidina Umar iso manut karo Kanjeng Nabi critane awak dhewe ngerti, tapi rahasiane iso ora iso paham ade. Ora tekan awak dhewe ya kale. Niku. Ora tutuk mulo aja gegabah. Nabi ku ngene, ora tekan awak dhewe mahami Nabi. Seperti kita tidak sanggup mencerna ana anak perempuan umur 10 tahun kok riang gembira dini gak wong umur 10. Sementara itu mau si umur 11 tak takoni nek dilabekno karo wong umur 45 emoh. Yo lha itu aja. Siti Khadijah itu orang paling kaya di tanah Arab. 90% tanah di Makkah niku gadahnya Siti Khadijah. Kok iso lho pembantune ribuan. Kok iso betake sego piyambak to ngene iki. Teguhin lo orang nonton pembantu itu cinta seperti apa kita gak sanggup mencerna mulo juga gampang mari kita berumah tangga kayak Rasulullah dan Siti Khadijah kon duduk Rasulullah Siti bujung ya duduk Siti Khadijah aku tuh aja ngomong kau lah tekan mulo orang ulama-ulama salah surat tahu gampang Nabi itu begini, maka orang eh sakuatmu Nabi itu ini sakuatmu bila aku saat ibu-ibu aja menekok ngirim di kuno ngumbak lambi ini jujur dia bisa tahu aku dipanggil itu lambi titik no mesin itu cuci akhirnya bisa tahu mesin kabus ini itu jujur akhirnya ini jujur ini lagi menek ngerti kok ngambil ini gak boleh serang ini pak ngerti ini betul tahu kok nemu rambut barangnya itu tengah lambi itu sudah terang mulai serang aku rambut rambut siapa ini kasih serang nawan tenang saya gina Abu Bakar ini kongkrat kok gelap nuntut untuk Nabi ceritanya awak diri ngerti tapi suasana psikologisnya kita tidak pernah tahu kok iso iya ngono kabeh akhirnya hasil kok dan itu tidak bisa dicerna menolong telung atas telung lah segera dulu mau perang ngadepi wong telung ngekuin ini pula cap mati. Kalau Alexander the Great pantes wong rojo dia panglima perang dia punya kekuatan Nabi apa ana wong 313 jak lu perang ngadepi wong 3000 sing wis mesti mati kok bujal sing akhire Nabi ndonga ya Allah nek perang iki kalah aku ora kuwat ora ana sing nyembah panjenengan malih ya Allah niku jawane Nabi pas perang ba mboten teng ngotas sing ngoten niku. Jadi itu udah berubah ini udah paham Nabi aja kemelinci ya cuma Nabi yang kurang badar ngadepi wong kafir loh ngadepi wong kafir loh digitu ngadepi wong Islam loh piye cerita deh kalau tidak kau menangkan kami ya Allah aku tidak mengerti aku khawatir tidak ada lagi orang yang akan menyembahku. Maksudnya piye Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam, wakilnya Pak Jokowi, Yai Ma'ruf Amin Rais Amin Nahdlatul Ulama, Pak Sandiaga Uno Santri Milenial, si kaya Islam itu ndi? Islam karo, tapi orang ini tidak pernah belajar mengerti Rasulullah. Donga lawan kafir, digedonga ngadepi wong sing berbeda pendapat karena persoalan pilihan presiden kepala negara, oh coba umum, coba umumnya. Oh ini sih nganggur. Kok misalnya orang santri kebelir tak boleh iomai tak tapok lambung ini. Ini pun sih ganti. Lo kenapa ini Indonesia? Boleh iomong kafir angel, kafir lu uang sing ora Islam sing mentang Islam nek wis urip bareng bisa bersama jenengane dini lah nek saling bertanggung jawab dalam negara lho wis bayar pajak ya wis nopo niku kali para ulama dijenengke kaya dawuh Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati maka kalimat ra'iyah dipakai untuk menyebut warga negara Indonesia jenengane ra'iyah apa ora rakyat. Lah mula wong nek dijenengi rakyat iki aja dikafirno. Kafir niku nentang Islam. Nek wis urip bareng dini, nek wis bareng-bareng bertanggung jawab jenenge ra'iyah atau ora rakyat satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Dipilih Allah. Mula nek ngene Indonesia ra'iyah coba. Ra'iyah ini ngumpul rembukan. Niku nganggo bahasa Quran namunipun wasyabil humfil amri mula ana istilah musyawarah. Lho, musyawarah. Lah nek musyawarah aja menang-menangi dhewe. Tafasakhu min majalis tafasakhu yafsakhillah mula panggonan musyawarah jenenge majelis. Untuk mengangkat pemimpin wasi'a kursiyuhu samawati iso kaya ngono mula kedudukan pemimpin jenenge kursi ini sampean pengen goleki negara sing strukturnya paling Islam ning donya iku Indonesia. Ya nek tepuk tangan sing gantek kabeh semua. jenenge Roya dari kafir no. Di zaman semono 813 ngadepi wong 3000 iki nalare sapa? Melayu, melayu. Wong sampean saiki mung nyambu karo kiai dhewe melayu kok. Wong nelmo perang digolano bojo karo kiai dhewe mau kan iki lho. Wong nek sing sing lho inilah maka ilmu sosiologi dan antropologi dunia gak ada yang sanggup memahami Rasulullah. Mulanya meletakkan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi ini raiso dinalar. Mulanya 100 tokoh dunia tertinggi tetap Kanjeng Nabi raiso dicerna lho. Mulanya sing dipitiki bangsa niki Kanjeng Nabi waja'alnakum syu'uba wa qabaila tinggi pane Allah dateng Kanjeng Nabi tapi diwale Yahudi Nasrani Nabi kuat-kuat Nabi boten diparingi kaya Nabi sing lawas wong Mekah sing pinter maca pinter nulis malah diparingi Nabi sing gak iso maca gak iso nulis tapi dibalik itu Nabi berhasil nopo membentuk kekuatan baru. Kekuatan baru niku nopo? Kekuatan yang di dalam Al-Qur'an dipun sebab wa hadzal baladil amin dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman yang mulai nek bangsa ruwet titik noten Kanjeng Nabi karena akalnya sudah gaduh kok iso karena gaduh kok akalnya diri ini tidak tekan kok iso ada orang juga kaya ngono ora tekan. Oh iso presiden diolok-olok calonnya diolok-olok orang tekan lagi biar ini semua netral doro-doro biar ini stasioner kita nyuwun malih dengan Kanjeng Nabi mulo solawatan meniko kagem nopo kagem perkawis perkawis sing utek awak dhewe wis ora gak gaduh sebagaimana kita tidak mampu mencerna kok iso Rasulullah mampu menyelesaikan padahal sedulange Rasulullah niku ghoriban bahasa ya audhu ghori ghoriban lebih kilo bongso mulai kita ini kadang ini dibaiki ulama-ulama besar bagaimana menata bang bangsa bongso ini wis tau digawa nengen kali masyumi raso bongso ini wis tau digawa miwa karo PKI yorai iso karena bangsa ini takdirnya di tengah teng tengah ke bijen orang ini mau orang neng sing iso kaya ngoten iku saiki kare sapa kare santri nak beti Allah ya tepuk kaki santri santri nak beti Allah ini ke depan ini masalah besarnya masalah bang bangsa saya ini ngaruh kabel ini tembus lambimu ini podo kalau lambimu ini orang kuat rambutnya aja ini mau cahaya podo kalau rambutnya orang Amerika orang jabin ini moha apa yang tidak sama? Semua sama gelut kita tengen pro kontra gelut naik Facebook podo orang lapangan gelutnya orang Nasrani gak mau handphone orang Islam gak mau handphone. Makanya masalah ke depan ini adalah eksistensi bang bangsa ini masalah ke depan. Maka lo kita ini saya ini eksistensi bangsa ini sedang digerus sebab nopo ada kekuatan santri yang mampu membangun kekuatan di Indonesia. Nah si liat ini itu akan bangun kekuatan teng Filistin. Nah ini pun Facebook tahlil bangun di Filistin udah cocok nih kono sebab nopo karepe dhewe dia gak bisa terima nek Palestina iku bangsane macem-macem ngono ya Nasrani ora terima kudu Islam kabeh. Lah mulo akhire disebut tahrir disaduk karo wong Filistin. Ikhwanul muslimin kenapa keluar dari Mesir? Karena ikhwanul muslimin gak bisa bersama dalam perbedaan masyarakat Mesir sing beda-beda. Kenapa Taliban saya ini keleleran tentu dibundi tidak bisa terima nek Afghanistan, nek Pakistan itu berbeda beda akhirnya orang di tanah air saya ini gentayangan coro samurai itu jenenge ronin samurai tak bertuan dan ini boleh tanah air baru tekorene ternyata nopo didang kali poro ulama didang kali poro habaib didang kali poro santri Nanti sampai ini menghadapi model anyar mulai sing kuat, sing tahan istiqomah dalam didikan para alim, para ulama untuk membangun bangsa. Contoh Malaysia, orang galak-galak Hizbut Tahrir tolak, Salafi tolak, Wahabi tolak, Malaysia diserahkan kepada anak bangsanya namanya Si Upin dan Si Ipin. Iya, Si Upin dan Si Ipin harus ngerti Malaysia berbeda. Isinya orang-orang India mulai dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jajir. Dia harus tahu Malaysia dan anak Cina, kenalkan tokoh namanya Meme. Dia harus tahu di Malaysia ada anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh namanya Susanti. Ini cara memahami bangsa baru ke depan berbeda. Amerika pernah kalah di Vietnam dan gak bisa ditolong. Maka Amerika biar tidak malu anak bangsanya, bikinkan film Rainbow 1 sampai 5. Gagal operasi di Timur Tengah, bikinkan film Godshot. Gagal operasi dalam terorisme, bikinkan film 12 Strong. Demi apa? Kenyamanan anak bangsanya menghargai Amerika. Mereka tahu akan ngambil spiritual dari Cina, film bikinkan film Amerika Shaolin, Amerika Kung Fu. Agar tidak malu dengan Jepang, bikinkan film Amerika Ninja, Amerika Jiu-Jitsu. Bahkan film terakhir Samurai namanya The Last Samurai, tokohnya dari Jepang namanya Tom. Agar tidak malu Jepang terjadi pembantaian dalam rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, jutaan orang terbunuh di Jepang, bikinkan film yang sederhana namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Di saat bangsa-bangsa yang lain membanggakan bangsanya, kita diajarkan untuk tidak menghargai bangsanya. Dan ini pasti ada sesuatu. Kenapa? Karena Indonesia akan menjadi hampir dimiliki semua orang. Agar Indonesia tetap damai milik kita, pertahankan rasa kebangsaan kita. Apa yang tidak dimiliki bangsa kita? Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson, kene duwe cerita Bantung Bondo. Kono duwe cerita kura-kura ninja, kita punya cerita Kancil Nolonti. Kurang kok bedanya, no? Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhadir. Demikian tadi yang disampaikan oleh beliau, Haji Ahmad Muwafil. Kita teruskan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan. Para hadirin dan hadirat, marilah sama-sama kita dengarkan Fa'idatul Hasanah yang kedua, sekaligus akan ditutup doa oleh beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Yahya. Dari kita Tuhan, karena ya waktu dan tempat kita silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. internet berlari. Senaja kita ngomong nikah semuanya, sekarang ini mau menunggu dari tanggal 1 sampai 30 umpama mesin 20 umpama mesin soal itu ya soal itu selesai. Bukan Indonesia berbeda, sudah cukup sekarang ini meneruskan ibadah utawa kecintaan itu. Belum kudur yang poso Ramadan wis kesel Allah ini terus dihadirnya tak tahu sebuah mudah yang sahur dari mulai yang anak-anak pemuda yang dikatakan sing sepuh yang melakukan si anak itu ditinggalkan mantas di wilayah tunai mantas gak terserah tunai lebih lebih tinggal mengupakan memahalah lebih inti ini berhasil menyambung menyambung antara tali silaturahim tali silaturahim sudah mengungkap tapi membuktikan isinya dulu kata itu loh nanti ini kapalnya jaman berdengar di kapal mufrad senajan si medal saking Kanjeng Nabi terkadang hanya dari mufrad tapi menarik kita maus ke dalam dumoni pun ganti pun maus Kanjeng Nabi mufrad dunia ini jaman marco takdim datang Kanjeng Nabi insyaallah halo wae. Sholat limang waktu yang dididik di Allah Ta'ala bagaimana kepedulian kita sesama kita al-mu'min, al-mu'min, al-muslim, al-muslim ternyata contohnya ihdina shirat al-mustaqim shirat al-ladina an'am ta'lihim dan termalik durmah Allah gahar lo kudu tak kenal Allahumma barik ya orang Allah maka jadi dari doa ini sudah menyambung tali silaturahmi dengan luar biasa wakada tentang salawat dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sebut kalimah wa ala ali munawi dawuh pun panjenengan pun masyaallah kalimah wa ala ali niku maknanya orang keluarga Kanjeng Nabi tok niku dada wa ala ahli keluarga Kanjeng Nabi lan umat pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersebut perilaku tok yang menyambung hubungan al-mu'min ahul mu'min al-muslim ahul muslim sinambung terus dan perkara kebangsaan atau kebangsaan kita dididik oleh kesepuan pendiri-pendiri bangsa ini jas merah tidak merupakan sejarah mentet peringatan 10 November mengingat pendiri bangsa jasa-jasa pun pendiri bangsa jasa-jasa pun masyarakat tokoh masyarakat, tokoh agama orang itu cilik ikut tanding besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Niki pun berkembang luar biasa. Benten sing kita malam tanggal 10 November ada mengadakan rangkaian ziarah setiap taman pahlawan, setiap bis, benten ziarah bangsa orang. Coba bocah-bocah kita ini umpama dari SD atau ibtidaiyah yang 10 November mulai dididik anak-anak kita jalur ke pemerintah daerah Pak Nyuwun Sewu bocah-bocah berdengar dan kita bilang tenaga pahlawan untuk mengucap Quran atau selawatan dan lain sebagainya. Peringatan ini kan ada cuma di Indonesia. Jadi selain peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat ternyata batas ini, lalu peringatan Khairullah, konsinarani Khairullah, para beliau yang tidak terlepas ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Terus Khairullah yai bulan, mulai bulan ke Habib bulan, sakti murni pun keberkembangan Khairullah warahmatullahi wabarakatuh. Itu hebat, itu dari Indonesia. Sejauh mana kita-kita ini merasa syukur? Ini saya repot, ucapannya terima kasih gampang. Ini mengaplikasikan, mensosialisasikan. Hanya itu syukur itu lebih repot dengan ucapannya. Aku mau mengambil satu contoh yang gampang. Niki umpamanya kok pengibaran sunset kamera putih itu hanya dilakukan cuma 17 Agustus. Berdiri bersama dikibarkan pelan-pelan sesuai lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, sampai dengan muncul. Penghormatan sesuai kamera putih betul-betul itu rasa hari Senin tiap pagi diibadah setiap instansi pemerintahan dan sebagainya. Pulau kaku ada kesempatan-kesempatan dahulu bagaimana menanamkan nasionalisme merasa hadal ini memiliki kepada bangsa atau publik ini, padahal waktu yang sangat sempit. Setiap langkah, setiap gerak tokoh masyarakat selalu diawasi dari intelijen utawa moto-moto lelaga. Setiap instansi pemerintahan atau zaman semata bendera berbeda, bendera biasa. Tapi bagaimana reaksi orang tua kita karena cintanya kepada Kanjeng Nabi, derek dawuh Kanjeng Nabi, mana orang mukmin, NKRI syariat umat Tuhan. Enggak ni bersyariat. Dari orang mana sih terjadi itu? Dari syariat, awak ini harus jaga, membela negara, membela bangsa. Kita dijajah, musuh dijajah itu ya syariat. Kau tu ngomong. Kenapa itu RKRI syariat, kenapa menang juga macam-macam itu. Mulai dari para tua-tua kita jauh berpikir, contohnya apa? Ini dia calon aku menanamkan merah putih kepada setiap penduduk. Ini tidak dikibarkan setiap kejahatan. Kalau saya waktu setiap dari rumah masak mulu masak tawajit kalau ini mungkin dikati tepung terus janur kelopo pari sana sikut pisang nembe merah putih di bebetake tawajit itu ditutupin yang bergema ditutupin yang bergema. Amin, amin. Ronde tiara bukti nularan rasa tiara berkuah ini budaya kacau. Padahal ketipu loh. Bagaimana setiap rumah di tanah? Tapi secara filosofi hebat sekali filosofinya. Ibu Paris ini berarti tentu tahu jadi buka kena panas. Danu kering berubah. Janure senayu keping nanti telur dino nanti seminggu dari pasar gede. Janure alam berubah. sing kuning mantri orang mau nyanyi tebune bisa minakwan terkat dan manisnya berubah nah coro bahasa keren warna dumennya menurun lho itu bahasa kuala kakau ini merah putih itu untuk ahlun mau boleh dan mungkin jarak berbeda lho merah putih itu untuk ahlun mau boleh Indonesia kejeng telah merah putih insya Allah tetap saja berguna sebagai nampak merah putih itu mengisi cinta bendera partai boleh banyak merah putih cuma satu apa ini kapannya apa aku cinta merah putih Ini jasa yang luar biasa. yang dirilis oleh para tokoh-tokoh mana kita bangetan nek wong ngene ora duweni swara siji niku mumpu hati iki lahan panjenengan itu kata jadi kira kalau pertanyaannya simpel mawon para saudara-saudara panjenengan orang-orang Nahdlatul Ulama kira-kira ini ridho apa buatan yang NU yang hancur cok nek NU hancur itu sampai ridho apa buatan nek Indonesia dipecah belah itu sampai ridho apa buatan buktikan kalau tidak harus buktikan buktikan buktikan saya buktikan terus buktikan Napa malah nek kula jane bisa pindah biyen saya. Nek kepet kudus iki isi. Ati. Nek mboten kula napa. Isi nang sinten. Nek kaji sinten to. Cah menek kekuatan. Pengenan ponco ati sedengi pun berimbang iso. Itu satu kerajaan yang luar biasa termasuk Kodak Kajian Sunan Kudus berintis dari tempatnya dalam padahal satu ulama muhadifin satu-satunya mufasir ini bukan bersok nanti ngarang kita itu panjenengan al-Imam Ja'far Shadiq bin Ahmad rahmatillah isbir semuanya ngomong putra Usman Haji tapi kalau Ja'far Shadiq bin Ahmad rahmatillah itu putra itu kanjeng Sunan Ampel Sunan Ampel kalian berai ini Syed Ali al-Murtado Ali al-Murtado itu rahani Syed Usman Haji jadi Syed Usman Haji kalian Sunan Kudus itu nak derek betul umur-umur ini sebaya bagaimana bisa masuk kira-kira betul benturan diperhitungkan oleh kajian Sunan Kudus lah agama tertentu menikawawin bagi pun derek akan datang pengiran pojok ini saat ini itu dendes kemudian utawa satu tinggal dibun jadi-jadi memang Islam yang bulan roh bulan Dzulhijjah mesti meraga sapi jadi orang terjadi kesibukan ini yang tersibuk ditotol dan tanya di Sunan Kudus maksud belai sapi nah cerita itu pun masyhur sapi dulu akhirnya Pangeran Ponco Wapi gados Islam imanan wijan solamnya kanjeng Sunan Kudus wis iki kraton iki diserahke aku terus aku tak linggih ning kraton mboten kok didelekno masjid wanita kan jeneng Sunan Kudus mayu kibul jaba bijaksananya lagi Pangeran Ponco Wapi didadosake mantu inilah contoh-contoh yang luar biasa kesepuan-kesepuan kita bagaimana cara memberikan dakwah-dakwah engkau dibuntis dengan kajian Sunan Kudus boten terlepas banyak kecilnya ikut kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah pula izin aku setekan di Sunan Kudus kalau itu terkadang yang berjalan dengan jenis Sunan Kudus itu soalnya menang isi aku sih sudah mulai Buddha Habib nah nusih putra wajah kan jenis kau orang yang bisa terusake ular-ular di dalam dewa insya Allah khususnya kan di Sunan Kudus wirang mesti kita buat. Harusnya kita bisa memberikan satu contoh yang luar biasa. Contoh yang pertama mahabbah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai tarekatnya, mengikuti akhlak-akhlak dan adabnya, dan mencintai bangsa dan tanah airnya. Satu kewajiban, karena itu wajib kita beriman. Nomor sedaya yang diciptakan dengan Allah Taala, kita wajib beriman. Diangkat simpul yang dibalikkan Indonesia ciptaan yang Allah Taala, nomor ya tanah air di bawah makanya Allah berbulakan bina. Kita percaya ini pemberian pun Gusti. Kau tinggal bilang sama orang senapet sebecek. Aku lagi cari siapa tentunya. Bapak bapak kurangnya jaga lima. Jadi saya keluar rumah dan suka berbohong di arah sana. Masa ini dan ayo belajar di sini dan jangan sunnah Kudus bagaimana bisa mempersatukan dan bisa untuk jaga adi sunnah wajah. Ikan dibun wadai nahdodil ulah. Dan yang ngomong nahdodil ulama jodhi. Ngomong nahdodil ulama wadi yang isi atau apa itu. Nah, nahdodil ulama. Si keras. Dan yang butuh balik. Bapak dari mana? Saya orang Indonesia. Mana isi mewah. Apa mana yang luar negeri? Dari mana Bapak? Kebetulan dilahirkan di Indonesia. Oh, kebetulan ada asur. Ngomong-ngomong kebetulan. Dan inilah. Mestinya kita tertanam, kita menyebutnya Indonesia. Berarti menyebut kebangsaan dan menyebut tanah air itu mengundang wibawa untuk tanah air dan bangsa. Dari mana? Indonesia. Yeah. kita sedang tiang-tiang tentang sholat kita di sini sebagai para murid dan buku yang kami akan beri khusus itu utawi kita beri ini berijabah. Amin. Allah Ta'ala binya Al-Fatihah. Thank you.

Demikianlah seluruh rangkaian acara Maulid Rasul.